beli membaca isin surat tiang ni. Kalau ento masih tiang sing nunggu gelap beli, ento munyen surat adine di palagan ane si malu. Tresnan beli ne tu sing tulus tapi ning tiang sami keserahan nanging kecampahan. Elia paningan lani ulu ingat tangpi dan sai berti nyakitin hati para kerasa yang sepi di subane hadi matilar sangat sesalah nuda marjani merasa. Adine sangat adine sangat harapan beli kening tina yang beli sekali perjalane sangat canda serta tertutup beli nanging saya ngejohan. Rasa di hati baline thank you. bidadari yang tawarkan cinta, seribu cinta tawarkan bahagia. Tu singkal mekisir hati beli uling adi, tu singkal ngilangan rasa sayang beline, kapening ragan adi. Tua adi ni metulis di ayalan beli. Keucap janji suci takkan berpisah selamanya, kesaksian prajuru lan keluarga ni sami. Belingi deh adi nutugan tresnan beli, abe kepelaminan menjangkapan selaku ala kirabi. Mungkin sampun pina kebukti beli sayang kena di tresnan di sing tua di mumi adi dadi kurenan beli. Agen pas wejan yang widi pawi wahan antar memargi, janur kuning pina kesaksi jangkap hiraga nada siki. Berpisah selamanya, kesaksian prajuru lan keluarga nesami. Belingi deh adi nutugan tresnan beli, abe kepelaminan menjangkapan selaku ala kirabi. Sampun pina kebukti beli sayang kenani, tresnan beli sing tua di mumi adi dadi kurenan beli. Agen pas wejan yang widi pawi wahan antar memargi, janur kuning pina kesaksi jangkep miraga nada siki. Mungkin sampun pina kebukti beli sayang ken adi, tresnan beli sing tua di muni adi dadi kurenan beli. Agen pas lecan yang widi pawi wahan antar memargi, janur saksi jangkap naga nada siki. Thank you. malu raga ketemu. Sintayan mula saling nyambatang tresna. Kita masih nagana dine dito. Sintayan nuntut tresnan beline. Sing hitungan kengken bin mani. Ne penting jani iraga iti. Tanpa status iraga mademenan. Nanging subacara anak mekurenan. Tusing taen ingat tekin dosa. Ni penting ngai kena hilaga. Bes keliwat ngulurin indria. Ngubar suarga ane di sekala. Nanging galah terus menjalan. Beli janing lah pianaku renang. Yes don bat lakang nyambatan. Ampurang beli tengi dan lewat gending puniki beli ide pele. Dumogi je adi mirang di radio. Lewat gending puniki beli buen ide. Apus je adan beli diingetan adi. Beli ngarepang adi ngaleh kurenan. Nemula seken-seken sayang. Seken-seken deman. Seken-seken tresna. Nampingin sisan hidup adine. Ngewangun keluarga sane bahagia. Gending puniki beli ide pele. Dumogi je adi mirang di radio. Lewat gending puniki beli buen ide. Apus je adan beli diingetan adi. Beli ngarepang adi ngaleh kurenan. Nemula seken-seken sayang. Seken-seken deman. Seken-seken tresna. Nampingin sisan hidup adine. Ngewangun keluarga sane bahagia. saihan ngajak tiang kerasa ajok pesan unduk bagus eh lan tegah manis bintang bani mesandeng kandir juna nangorahan dewek tiange ane pantas ne tu sing ada anak lomba ninyo deng yen saihan unduk geginan gaen tiang mula gunan tiang magae dadi kuli yo magae di kapal pesiar gajet yang berdek telah bayang kerindek sing tan beli ngemanjang adi yang dewek adi ngajak muan yang to sai adi man kiriman kiriman pipis, pipis, pipis kerasanya sayang liman tiban nyalanin matunangan adi ngalahin beli milih anak manis suge nada mekabar nganten sakit haten beline nampi surat undangan jelek bayune jani sing sanggup lima kain adi nganten aduh sial oh sial sial, aduh sial, oh sial, tunangan tiang ijuang, nak pesiar. Senyasal limang tiban nyalanin matunangan adi ngalahin beli milih anak manis suge jenada mekabar nganten sakit hati undangan jelek bayune candi sing sanggup lima kain adi nganten aduh sial oh sial tunangan tiang pelaiban nak pesiar aduh sial oh sial tunangan tiang pelaiban pesiar, aduh sial, oh sial, tunangan tiang ijuang, nak pesiar. rasa teking ibene menyamang bani memunyi kerasulian beli jati yang menyamet tugelan ya diastun ragu bepadeng lah kurenan solah beli mengai kenahnya bertentangan nesenya ingat teken kewajiban ne hanyut pengaruh cumiwa judi minum dan wanita ne kan tinggal sap ngelah ya nak ngelah soma munyi keras tiang diolas dekadenan tangin hulian sing tahan nepukin ipah ponakan mesadung tekengeling nuturan ken-ken solah beli saja bayam blinu seger kantong beli nenu tebel sing berpikir beli ben manikal ken-ken pulian pergaulan jumiwa judi minum dan wanita nekanti angsa beli ke rumah apa di subane telah mekejan marah beli sadar apa di subane saya mampu nudia marah beli nyesel percuma sesel beli sehingga di akun genang apa di subane kuranan mulai marah beli sadar apa di subane piana putus sekolah marah beli nyesel percuma sesel beli sing ada bulan ini ulian pengaruh cumiwa judi minum dan wanita sejak bekal ngai hidup beli menderita judi minum dan wanita sejak bekal ngai hidup di sengsara apa di subane sing mampu ngudia marah beli nyesel percuma wow. Apa di subane telah mekerja marah beli sadar apa di subane sing mampu ngudia marah beli nyesel percuma di anggon geneng apa di subane kuranan beli mulai malam beli sadar apa di subane piana putus sekolah malam beli nyesel percuma sesel beli sing ada gunanya kurian pengaruh cumiwa judi minum dan wanita desa jabok kau ngai hidup beli menderita cumiwa judi minum dan wanita desa jabok kau ngai hidup beli nesengsara adene deman melali, adene deman mecepi, liunan hobi mejudi. Adene deman mebelanja, adene deman ngelua, liunan hobi memitra. Adene deman memancing, adene deman beguling, cara yang hobi megendeng. Adene deman belele, adene deman kentape, liunan hobi kekape. Adene deman memancing, adene deman beguling, cara yang hobi megendeng. Adene deman belele, adene deman kentape, liunan hobi kekape. Terima kasih.